Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-12 dari tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Tinggal sedikit dari tafsir surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-12, yaitu kemarin telah panjang lebar diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengenai isi daripada baiat wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana akhir-akhir daripada baiat tersebut yaitu wala ya'sinaka fil ma'ruf, yaitu wanita-wanita yang beriman yang berbaiat kepadamu tidak boleh menyelisihimu dalam kebaikan. Jadi maksud fi ma'ruf adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita secara khusus dari perbuatan niyahah, ratapan terhadap mayit. Ya. Ratapan terhadap mayit. Wa fi sahihaini min tariqil a'mash عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam Bukhari Muslim dari jalan periwayatan Al-A'mash dari عبد الله بن مرة dari مسروق dari عبد الله بن مسعود Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Bukan golongan kami orang-orang yang ketika tertimpa musibah kemudian mereka memukul-mukul pipi, menampar-nampar pipi, syaqal juyub dan merobek-robek ya baju, wada' bid'awal jahiliyah dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Wa fi sahihain dan dalam riwayat Bukhari Muslim pula an Abi Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Musa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bai'un min as-saliqah wal haliqah wasyaqah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita-wanita saliqah. Saliqah itu wanita yang ketika tertimpa musibah dia teriak-teriak. Nangisnya teriak-teriak. ya, itu saliqah. Wal haliqah, haliqah adalah wanita yang mereka ketika tertimpa musibah kemudian mereka memotong rambutnya atau bahkan menggundul rambutnya. Dan kemarin sudah terangkan hukum menggundul rambut karena beban pikiran atau karena musibah, ya, maka itu hukumnya haram. Sebagian berpendapat makruh. Ya, misalkan kok rambutnya gundul ya, lagi stres, ya, lagi pusing, kemudian digundul rambutnya, nah itu justru tidak boleh, ya, tidak boleh. Wasyarah, dan Rasulullah berlepas diri dari wanita-wanita yang ketika tertimpa musibah mereka merobek-robek baju. Ya. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari wanita-wanita yang demikian. Bagaimana kalau laki-laki? Kalau laki-laki berarti dosanya double. Yang pertama dosa melakukan hal seperti tadi, yang kedua mirip dengan wanita. Ya. Kalau wanita saja, ya kalau ketimpa musibah teriak-teriak, sampai menggundul rambutnya, sampai mensobek-sobek bajunya, kemudian ada laki-laki yang seperti itu, ya dia kayak wanita berarti. Ya, kayak wanita. Sama seperti misalkan hadis, la'anallahu washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita yang bertato dan wanita yang mentato. Karena zaman dulu, orang yang bertato itu wanita. Kalau ada, mohon maaf ya, laki-laki bertato, ya dianggapnya mirip wanita. Maka kalau ada laki-laki yang bertato, ya, hadis ini bukan berarti, oh berarti ini khusus wanita, laki-laki tidak boleh, bukan. Justru kalau laki-laki dosanya lebih besar. Adapun beliau mengucapkan dengan kalimat-kalimat mu'annas, karena wakilnya saat itu, keadaan saat itu, yang melakukan adalah kaum wanita. Biasa-biasa supaya alisnya tebel, mereka tato, supaya mereka enggak usah pakai hina terus di tangannya, akhirnya tangannya ditato. Kalau pakai hina saja labas, tapi dia supaya enggak pakai hina terus, maka dia ditato tangannya. Nah, itu keadaan-keadaan wanita-wanita jahiliyah zaman dulu. Wa qala al-hafiz Abu Ya'la al-Musili dalam musnadnya, حدثنا هبه ابن خالد قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الحافظ يعلى المسلم memaparkan dengan sanadnya, dengan sanad yang sahih persis dengan riwayat Muslim dari sahabat Abi Dah. Ya, persis seperti orang-orang Hindu ya, yang pakai kasta. Ada kasta apa tuh? Kasta Brahma, Satria apa Brahma tuh, yang Brahma yang paling atas ya. Brahma, Satria, sampai ada yang paling rendah. Ya. Sekaya apapun kalau kastanya rendah ya dia teranggap tetap rendah begitu katanya. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan di orang-orang Hindu. Ya. Dan di kalangan umat ini ada orang-orang yang masih berbangga-bangga dengan nasab. Laukana dinu bin nasab. Kalau agama itu tuh dengan nasab, laka faro Bilal. Niscaya akan kafir itu Bilal. Karena nasabnya budak. Wa aslama Abu Lahab wa Abu Jahal. Kalau agama ini melihatnya nasab, niscaya masuk Islam itu Abu Lahab dan Abu Jahal. Walakin hadad din bil ittiba', tetapi agama ini itu dengan mengikuti sunnah, mengikuti dalil, bukan dengan nasab. Naam, nasab itu adalah kemuliaan, kita tidak pungkiri itu ya. Nasab yang termulia di dunia ini adalah nasabnya Nabi ke atas. Kalau kita bicara nasab itu, perhatikan, berarti min jihatil ab. Kalau min jihatil hub, min jihatil itu bukan nasab. Boleh dikatakan zuriyah, boleh dikatakan keturunan, boleh dikatakan cucu, sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada Hasan dan Husain, ya, ya bahwasanya Hasan dan Husain, ya, beliau katakan inna hadzal walad, sesungguhnya anak ini ketika mengatakan terhadap Hasan, ya, sayuslihu baina ta'ifataini minal muslimin, akan mendamaikan dua golongan besar kaum muslimin. Disebutkan anak, cucu, berarti boleh, ya, boleh. Tapi kalau secara nasab, Al-Hasan ini bukan kepada Nabi. Al-Hasan itu bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf dan seterusnya. Bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putri-putri beliau dan putra beliau yang sudah meninggal, Ibrahim bin Muhammad, ya, kemudian Al-Qasim bin Muhammad, tapi keduanya sudah meninggal, ya. Kemudian putri-putri beliau. Itu yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau dikatakan Al-Hasan atau Al-Husain, boleh dikatakan cucu, tapi tidak dikatakan nasabnya kepada Nabi. Kalau nasab saya, nasabnya kepada Nabi. Enggak bisa. Karena nasab itu min jihati al-ab, bukan min jihati al-hub. Ya. Kecuali keadaan-keadaan tertentu. Seperti Nabi Isa. Karena enggak punya ayah. Maka Isa ibnu Maryam. Nasabnya kepada ibunya. Isa ibnu Maryam. Karena enggak punya ayah. Ya. Diciptakan, ya, tanpa ayah, maka nasabnya, ya, kepada ibunya. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, perkara yang perlu diperhatikan. Yang namanya nasab perkara yang penting, perkara karena nasab itu akan menunjukkan kesucian jalur dia, ya, seperti nasabnya Rasulullah SAW yang bersambung sampai kepada Nabi Ismail, disepakati oleh para ulama tidak ada tercampur min sifahil jahiliyah, dari perzinaan-perzinaan atau pernikahan-pernikahan jahiliyah. Artinya pernikahan yang tidak sesuai Islam. Yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya, walaupun Islam waktu itu belum, tetapi mereka masih menjalankan, melestarikan syariatnya Nabi Ibrahim dalam pernikahan. Yaitu adanya khidbah, ya, ada lamaran begitu, ya. Kemudian adanya akad, adanya wali, adanya saksi, itu masih dijalankan oleh keturunan Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Bukan pernikahan-pernikahan orang jahiliyah. Jadi pernikahan orang jahiliyah itu macam-macam dulu. Ada yang mereka menikah itu, mohon maaf, ya, satu wanita kemudian digilir dengan banyak lelaki. Nanti ketika punya anak dia miripnya sama siapa? Nah itu nanti harus nikah dengan itu, jadi bapaknya. Itu termasuk nikah-nikah jahiliyah. Maka nasabnya Rasul bersih dari sifahil jahiliyah. Dari pernikahan-pernikahan jahiliyah. Bersih nasabnya Nabi SAW. Ya. Jadi kemuliaan nasab itu adalah menunjukkan kemuliaan keturunan-keturunan dia. Tidak menunjukkan kepada kemuliaan dalam keimanan. Karena kemuliaan keimanan tersebut bukan ditentukan dengan nasab, tapi ditentukan dengan ittiba', dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bilal enggak punya nasab, wong budak. Tapi ketika beliau bertakwa, maka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zaid bin Harithah. Ya, Zaidnya Harithahnya budak. Tapi mulia. Kenapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yasir dan Ammar budak, Sumayyah budak. Tapi mereka mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dalam beriman? Tetapi orang-orang yang nasabnya tinggi seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir yang lainnya walaupun nasabnya min nuqaba'i Quraisy. Ya. Orang Quraisy yang nasabnya sangat istimewa. Tapi ketika dia kafir, ya, maka tidak bermanfaat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya maluhu. Ya, tidak bermanfaat baginya hartanya dan anak-anaknya. Dan apa yang dia usahakan maksudnya adalah anak-anaknya. Ya, nasabnya tidak akan mempengaruhi dia. Ataupun dia adalah pamannya Nabi, walaupun dia adalah, ya, satu kerabat dengan Nabi, ketika tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, la yanfa' nasabuh, tidak akan bermanfaat nasabnya. Ya. Tapi kalau dia enggak punya nasab tapi dia beriman, maka dia akan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertama perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat ini adalah al-fakhru bin ansab. Ya. Bersombong-songong dengan nasab. Bahkan yang sangat ekstrim, menganggap kalau nikah dengan bukan nasab nuqaba, nasab-nasab yang tinggi, dianggap berzina. Hulu ada. Sangat berlebihan. Kok melebihi orang kafir? Wong muslim, laki-laki muslim menikahi seorang nasroniyah, wanita nasroniyah juga boleh. Masa ada seorang muslim menikahi seorang wanita hanya dianggap sebagai bangsawan, sebagai apa namanya, nasabnya sangat tinggi, kemudian dianggap berzina. Maka ini hulu, luar biasa. Hulu. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menerangkan hunkahul mar'a li arba, wanita itu dinikahi dengan empat hal. Karena apa? Yang pertama dengan kecantikannya, hartanya, nasabnya, dan agamanya. Hadar bidati. Dan pilihlah agamanya, itu akan mencukupkanmu. Beliau menerangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dulu kebiasaan orang-orang Yahudi, kalau menikahi wanita, itu melihat nasabnya. Harus. Bahkan tidak sah kalau nasabnya tidak mulia, tidak sepadan dengan mereka. Maka dianggap tidak sah pernikahannya. Dulu orang Nasrani, kalau mau menikah, lihatnya apa? Lihatnya kecantikannya. Dulu orang musyrikin Arab, musyrikin kebanyakan menikahi, karena apa? Karena hartanya. Ya. Maka Islam, ya, menganggap semua tadi, tetapi mengutamakan yang keempat, yaitu A, agama. Fadfar bidzatiddin. Pilihlah agamanya, cari batiada, itu akan mencukupkanmu. Pilihlah yang beragama, yang berakhlak, itu akan mencukupkanmu. Ya. Naam, yang namanya kufu itu disyariatkan. Sebagian ulama mengatakan syartul luzum. Syartul luzum itu syarat yang melazimkan. Kalau misalkan pihak bapaknya atau si wanitanya itu menginginkan demikian, maka harus dipenuhi. Tapi bukan mempengaruhi sah tidaknya pernikahan. Namanya bukan syartul lazim, bukan syarat kelazima. Bukan syarat sah, bukan syartul sihah, bukan syarat sah. Tapi syartul luzum. Syarat kelaziman saja. Kelaziman itu maksudnya apa? Ya, yang syarat-syarat tersebut boleh diajukan oleh pihak bapaknya atau pihak istri, apa namanya, subhanallah, pihak wanitanya, dan itu wajib dipenuhi. Misalkan seorang wanita, dia dijodohkan dengan orang yang tidak satu kufu. Misalkan wanita ini kaya, dinikahkan dengan orang miskin, wanita itu boleh menolaknya dengan alasan suaminya miskin. Boleh. Kenapa demikian? Nanti tidak mencukupi kebutuhan dia yang banyak, karena orang kaya. Itulah pentingnya yang namanya kufu. Ya, bukan perkara yang terlarang ya, boleh kita melihat kufu itu. Tetapi bukan syarat mutlak, bukan syarat sah, ya. Tetapi hanya sebuah kelaziman atau dikatakan sebuah pertimbangan yang harus ditimbang-timbang. Kalau mau menikah, hendaknya satu kufu. Satu kufu, ya, misalkan kalau nasabnya bangsawannya dengan bangsawan. Ya, kalau dengan orang kaya ya dengan orang yang kaya. Dengan, mohon maaf, kalau misalkan ganteng ya dengan cantik. Kenapa demikian? Supaya imbang. Supaya imbang, ya, dan tidak ada masalah di kemudian. Misalkan contoh saja, di dalam pembahasan nafkah ini ya. Pembahasan nafkah itu, kalau misalkan kita menikahi wanita yang terbiasa dari kecil dilayani oleh pembantu, maka kata Imam Abu Hanifah, wajib suaminya untuk menggaji pembantu bagi istrinya. Itu kata Abu Hanifah. Sekarang kalau suaminya gak kaya, dapat istri yang kaya, kira-kira berat atau tidak? Jangankan gaji pembantu, wong dianya aja karyawan, kan berat. Ya. Malah justru jadi karyawan istrinya nanti malah. Ya. Artinya, ikhwan fillah, jazakumullah, silahkan jadi pertimbangan masalah kekayaan, kecantikan, masalah nasab, itu perlu dipertimbangkan. Tetapi ingat, jangan pertimbangan tersebut mengalahkan masalah agamanya, masalah akhlaknya. Ya, masalah agama dan akhlaknya itu jangan dilupakan, karena itu yang nomor satu. Ya, itu yang nomor satu. Itu penting, ya. Nah, sehingga kita harus benar-benar pertengahan dalam masalah nasab. Tidak berlebih-lebihan sampai merendahkan nasab yang lainnya, karena inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi bukan pula kita menghilangkan nasab, karena nasab itu perintah untuk kita lestarikan. Ya ta'allamu ansabakum tasilu bihi arhamakum, kata Rasulullah. Pelajarilah nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung silaturahim. Dengan kita tahu nasab, ya, saya bapaknya siapa, bapaknya bapak siapa, kemudian bapaknya kakek siapa, ya kakeknya kakek siapa. Kita akan tahu nanti cabangnya. Setelah usulnya kita tahu, furu'nya kita tahu, hawasinya kita tahu. Ya, nanti kita tahu bapak, kakek, nenek dan seterusnya. Kita tahu pula nanti apa namanya anak-anak dari bapak tadi, nenek tadi, kemudian kita akan tahu saudaranya dan seterusnya, yang dengan itu kita akan menjalin silaturahim. Itu penting. Kelemahan kayak orang yang tidak mengenal nasab, seperti misalkan kebudayaan yang ada di kita itu enggak kenal nasab, ya, orang ajam. Maka akhirnya antar saudara, antar sepupu saja terkadang tidak kenal, padahal dekat. Berbeda dengan orang yang melestarikan nasab. Ya, ketemu satu marga, wah saudara, padahal marganya jauh sekali. Ya, ketemu di kakek nomor 7 misalkan. Tapi karena satu marga, akhirnya apa? Oh, saudara, satu marga. Tetapi yang paling penting adalah jangan hulu. Ya. Kalau hulu, itulah amrul jahiliyah, perkara jahiliyah. Yang dia bersombong, nih saya bangsawan. Sombong dia. Itu amrul jahiliyah, perkara jahiliyah. Malah hina kalau seperti itu. Teriak-teriak nasab, itu min amril jahiliyah. Ya, dakwanya dakwah nasab, ikuti saya, nasabnya tinggi, ikuti saya, nasabnya tinggi. Min amril jahiliyah, seperti itu. Enggak usah diikuti. Ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian at-ta'nu fil ansab, termasuk perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan umat ini adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Bedanya ahsab dengan ansab itu bagaimana? Kalau ahsab itu lebih umum, bukan hanya nasab, tetapi masalah strata sosial dalam ekonomi. Ya, strata sosial dalam jabatan, ya misalkan dia masalah jabatan tinggi, dia merendahkan yang pangkatnya rendah, itu ahsab. Kalau ansab itu lebih kepada garis keturunan tadi. Di antara perkara jahiliyah adalah mencela nasab. Mencela nasab. Ya, kalau nasab itu nasab rendahan, kalau kita nasab-nasab sultan. Ya, nasab sultan. Karena dulu kakek-kakeknya pernah jadi raja, pernah jadi sultan. Padahal dianya bukan raja. Ya, tapi dia berbangga-bangga seperti itu. Kemudian mencela yang lainnya, itu tidak boleh. Jadi Islam mengajarkan pertengahan. Tidak bersombong-sombong dengan strata sosial. Dan tidak mencela nasab ataupun strata sosial. Ya. Dan siapa yang bersombong-sombong atau mencela strata sosial, nasab dan seterusnya, maka itu termasuk min amril jahiliyah, termasuk perkara-perkara jahiliyah. Wal istisqa bin nujum, dan yang ketiga adalah termasuk perkara jahiliyah adalah meminta hujan dengan rasi-rasi bintang. Ya, meminta hujan dengan munculnya rasi-rasi bintang tertentu, karena mereka meyakini yang menurunkan hujan adalah dengan sebab bintang-bintang tadi. Ya. Maka ini termasuk perkara jahiliyah. Adapun Islam, istisqa minta hujan dengan apa? Dengan salat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya salat istisqa. Ya. Wan niyaha 'alal mayyit. Dan Termasuk perkara jahiliyah adalah meratapi mayit dengan berbagai macam modelnya. Ya, baik ulang mati atau ulang mati ya. Kalau masih hidup kan namanya ulang tahun. Kalau mati namanya ulang mati. Ya, dulu mati bulan apa? Bulan Desember, nanti ulang mati bulan Desember. Apapun namanya itu. Namanya itu naunan, nyewuan, apa apanan lah seperti itu. Min amril jahiliyah. Niyaha, ratapan-ratapan terhadap mayit, ya, perkara yang mungkar. Walaupun kadang dinamakan dengan nama-nama yang islami. Namanya nama yang paling mulia, tahlilan. Nama mulia. Bukan masalah bacaannya. Bukan masalah isi doanya. Bukan masalah sedekahnya. Permasalahannya adalah apa? Berkumpul-kumpul meratapi mayitnya, itu yang dipermasalahkan para ulama. Ya. Wa qala an-na'ihah. Kemudian beliau mengatakan an-na'ihah, wanita-wanita yang tukang ratap, idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia tidak bertobat sebelum matinya, tuqamu yawmal qiyamah wa 'alaiha sirbal min qatiran wa dhira' min jarab, maka pada hari kiamat akan dipakaikan ya sirbal, seperti kain. Sirbal itu seperti kain yang menutupi bagian bawah, ya, yang terbuat dari cairan-cairan tembaga. Wa dhira' min jarab, dhira' itu yang dipakaikan di atas, biasanya pakai pakaian besi, baju besi, namanya dhira'. Ya, yang terbuat ya dari bara-bara api neraka jahanam. Nah, dosanya sangat besar rupanya. Meratapi mayit dosanya besar. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal na'ihah wa mustami'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melaknat wanita-wanita yang meratap dan yang mendengarkan dan membiarkannya. Itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat Abu Dawud, innal mayyit la yu'adzabu bi ni'ahati ahlihi alaih. Sesungguhnya mayit itu tersiksa dengan ratapan keluarganya yang ditinggal atasnya. Jadi kalau keluarganya itu meratap, justru si mayit itu tersiksa. Ya, yu'adzab, makna tersiksa ada dua makna menurut para ulama. Bisa maknanya adalah benar-benar disiksa. Ya, disiksa dengan sesuatu yang menyakitkan. Atau disiksa itu adalah tersiksa. Tersiksa itu seperti perasaannya tersiksa. Ya, melihat orang yang berbuat tidak baik, kalau kita orang baik, ya kita akan tersiksa perasaan itu. Ya. Demikian, ikhwan fillah rahimakumullah, perkara-perkara niyahah yang harus ditinggalkan. Imam Syafi'i sampai-sampai berpendapat berkumpul dalam takziah, tapi kumpul-kumpul begitu, itu aja sudah dilarang sama beliau. Si takziah bagaimana? Takziah sendiri-sendiri. Takziah sendiri. Doakan kebaikan, sabar ya, semoga dapat pahala, sabar dan seterusnya, pulang. Tapi kalau ngumpul, makan bersama, itu yang diingkari Imam Syafi'i. Ya, itu yang diingkari oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Walaupun ulama lain lebih luas dalam masalah ini. Artinya dalam masalah 3 hari, mereka berkumpul karena banyak orang datang. Ya, maka berkumpulnya yang tidak disengaja, yang tidak direncanakan, yang tidak diacarakan, itu masih terampuni. Kalau Imam Syafi'i malah tegas, pokoknya gak boleh kumpul-kumpul sama sekali ya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Karena para ulama memahami seperti itu bentuk niyahah, ratapan-ratapan ya, yang semakin menambah kesedihan keluarga yang ditinggal mati ya. Bahkan akhirnya syariat jadi terbalik. Misal, contohnya, sunnah untuk kita bertakziah itu membawa apa? Membawa makanan atau uang lah, atau sesuatu yang bisa menghibur. Isna'u li Ali Ja'far ta'aman, buatkan bagi keluarga Ja'far ta'am, makanan. Ketika Ja'far itu syahid, mati, ya keluarganya bersedih, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membuatkan makanan. Karena disunahkan ketika kita bertakziah, bawa sesuatu yang menyenangkan mereka. Bawa beras kah, bawa ini, itu, jajan, kue, makanan, atau uang untuk mereka. Nah kalau ini tidak, yang terjadi kadang di masyarakat, ada orang mati, kita datang pulangnya bawa sesuatu. Makanan, bawa amplop, bahkan ditarif di sebagian tempat. Boleh 7 hari 20 juta, mau? Enggak mau ya sudah. Ini kan Allahu Akbar. Sangat menyedihkan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Ya, sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, seharusnya orang yang mati itu kita doakan, dan yang ditinggal itu kita takziah. Takziah itu membesarkan hatinya supaya sabar, supaya mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan malah membuat mereka kesusahan. Bahkan banyak yang menjual sawah sekian ya untuk acara-acara setelah kematian. Padahal itu adalah hak-hak anak yatim. Itu adalah hak-hak yang harus diwariskan. Ya, tidak boleh digunakan untuk selain perkara-perkara yang penting. Nah, kita lanjutkan dari tafsir yang ayat yang terakhir dari surah Al-Mumtahanah. Qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berloyalitas patuh ya terhadap orang-orang yang Allah murka atas mereka. Mereka telah putus asa dari akhirat sebagaimana telah putus asa orang-orang kafir yang sudah berada di kuburan. Ya, insyaallah tafsirannya setelah kita kumandangkan adzan, fadhil kumandangkan adzan terlebih dahulu. Silakan. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yanha tabaraka wa ta'ala an muwalatil kafirin fi akhir hadhihi surah kama nahaa 'anha fi awwaliha. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang beriman dari berloyalitas terhadap orang-orang kafir di akhir surat ini. Sebagaimana di awal surat juga Allah mengingatkan jangan berloyalitas terhadap orang-orang kafir. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman khadiballahu alaihim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berloyalitas, patuh, tunduk terhadap kaum yang Allah murka atas mereka. Ya'ni al-Yahud wa al-Nasara wa sa'ir al-Kuffar mimman ghadiballahu alihi wa la'anahu wa istahaqqa minallahi at-tard wa al-ib'adu. Yaitu maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani dan seluruh orang-orang kufar yang Allah murka atas mereka, yang Allah laknat mereka. Dan mereka mendapatkan, berhak mendapatkan dari Allah, dijauhkan dari surga, dijauhkan dari kebaikan. Fakaifa tuwalunahum wa tattakhidunahum asdiqa'a wa akhila. Bagaimana kalian berloyalitas dengan mereka, menjadikan mereka sebagai teman dekat, orang kepercayaan, sebagai pemimpin. Qad ya'isu minal akhirah. Padahal mereka itu adalah orang yang putus asa terhadap akhirat. Orang yang tidak percaya dengan surga neraka yang mereka sebut sebagai asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang kuno, orang terdahulu, menyebut surga dan neraka itu fiksi, fiktif, khayalan belaka. Kenapa? Karena saya belum melihat, jadi fiktif. Allahu Akbar. Ucapan yang sangat mengerikan dari mereka. Ya, mengerikan sekali. Ya, disampaikan ciri orang kafir yang kita jangan berloyalitas kepada mereka, yaitu orang-orang ya'isu minal akhirah, putus asa dari akhirat. Ay min thawabil akhirah, tidak percaya dengan pahala di akhirat, wa na'imiha, bahkan tidak percaya dengan kenikmatan-kenikmatan akhirat, dengan surga. Fi hukmillahi azza wa jalla, ya, pada perkara-perkara yang sudah Allah hukumi. Wa qawlu ta'ala kama ya'isal kuffar min ashabil qubur, sebagaimana putus asanya orang-orang kafir terhadap penghuni kubur, fihi qawlan. Ada dua pendapat maksud daripada ayat ini. Ahaduhuma, salah satunya, kama ya'isal kuffaru al-hayau min qarabatihim alladzina fil qubur ayajtami'u bihim ba'da dhalik li'annahum la ya'taqiduna ba'tha wala nushura. Yaitu sebagaimana orang-orang kafir yang masih hidup dari kerabat mereka putus asa tidak akan bertemu dengan orang-orang kafir yang sudah mati, karena mereka tidak meyakini akan dibangkitkan, ya, tidak berkeyakinan adanya surga dan neraka. Kadang mereka mengartikan apa namanya surga itu adalah apa sih, pokoknya susah lah ibarat-ibaratnya, ya, seperti kalau antum pernah mengetahui keadaan orang-orang Buddha. Orang-orang Buddha itu kan yang membangun keyakinan mereka di atas filsafat. Sehingga ketika mereka tingkatannya sudah tinggi, mereka meyakini bahwasanya mereka akan melebur dengan, akan menjadi Buddha begitu, ya, akan melebur dengan penciptanya. Ya, dan seterusnya. Ada yang meyakini reinkarnasi, ada yang meyakini dan seterusnya. Intinya mereka tidak percaya dengan akhirat. Ya. Faqad inqata'a raja'uhum minhum bima ya'taqiduna, sehingga mereka terputus harapan mereka sebagaimana yang mereka yakini tidak ada surga dan neraka. Dan Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini ila akhir surah, yakni man mata minal ladzina kafaru, yaitu orang-orang yang mati dari kalangan orang-orang kafir, qad ya'isal ahya minal ladzina kafaru, sungguh orang-orang yang hidup dari kalangan kafir itu putus asa. Ayarji'u ilaihim, enggak bisa bertemu lagi dengan mereka, au yab'atsahumullah, bahkan tidak percaya Allah akan membangkitkan mereka. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, al-kuffar al-ahya qad ya'isu minal awwat. Orang-orang kafir yang masih hidup mereka putus asa dari orang-orang mati, enggak mungkin ketemu lagi. Beda kalau orang yang beriman, bisa bertemu lagi di kehidupan akhirat nanti. Ya, tapi orang-orang kafir mereka tidak meyakini, karena mereka tidak percaya dengan alam kubur, tidak percaya dengan alam barzakh, tidak percaya dengan surga dan neraka. Menurut mereka kehidupan adalah kehidupan dunia saja. Wa may yuhlikuna illa dahr, tidaklah kita mati kecuali memang waktunya mati saja. Masa, waktu dan seterusnya. Ya. Wa qala qadadah kama ya'isal kuffar ay yarji'a ilaihim ashabul qubur alladziina matu. Sebagaimana orang kafir mereka, ya, putus asa, tidak mungkin orang-orang yang sudah masuk kubur itu bertemu kita lagi. Beda dengan orang yang beriman, pasti ketemu nanti di akhirat. Yang punya urusan di dunia akan ketemu nanti di akhirat. Apalagi kedoliman-kedoliman itu akan ada nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Sehingga orang-orang yang beriman mereka akan punya kendali. Ketika mereka mau berbuat zalim, mereka ingat di akhirat akan ada peradilan. Ya, beda dengan orang-orang kafir, mereka tidak peduli akan ada peradilan akhirat. Sehingga mereka, menurut mereka kehidupannya cuma di dunia saja. Dan tujuan mereka hanya untuk mencari dunia semata. Wal qawlu tsani, pendapat yang kedua dari tafsir ayat ini, ma'nahu kama ya'isal kuffar alladziina hum fil quburi min kulli khairin, yaitu sebagaimana telah putus asanya orang-orang kafir yang telah di kuburan dari semua kebaikan. Yaitu maksudnya kalau sudah mati, ya mereka tidak akan bangkit lagi untuk beramal saleh. Dari Ibnu Mas'ud beliau menafsirkan, kama ya'isa hadzal kafiru idza mata wa ayyana thawabahu wa tala 'alaihi, yaitu sebagaimana orang-orang kafir kalau mati dia menyaksikan, ya, yang namanya balasan atas kebaikan ataupun kejahatan diperlihatkan atasnya, barulah dia menyesal. Hadza qaul Mujahid wa Ikrimah wa Muqatil bin Zaid wal Kalbi wa Mansur wa hadza ikhtaru min Jarir. Ini adalah pendapatnya Mujahid, Ikrimah, Muqatil bin Hayyan, Ibnu Zaid, Al Kalbi, Mansur, dan dipilih pendapat ini oleh Al Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Demikian akhir tafsir surah Al-Mumtahanah, wallahil hamd wal minna. Demikian akhir tafsir surah Al-Mumtahanah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, di dalam awal surat Al-Mumtahanah ini kalau kita masih mengingatnya di ayat yang pertama, itu diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman dekat kalian, sebagai pemimpin-pemimpin kalian, sebagai orang kepercayaan kalian. Di awal ayat Allah ingatkan, di akhir ayat yaitu yang ke-13 ini juga Allah mengingatkan, yaitu jangan menjadikan mereka sebagai teman baik yang menyerahkan urusan-urusan agama kita kepada mereka. Jangan membantu mereka pada perkara yang merugikan kaum muslimin. Adapun kalau sekedar berbuat baik atau berdakwah kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak melarang, ya. Tidak melarang untuk berbuat baik kepada mereka. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik, berbuat adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Tidak melecehkan agama. Yang mereka di sini murni mau tinggal, mau bekerja, misal mau berusaha, ya sudah diterima saja, semoga mereka bisa didakwai. Ya, dan boleh kita berbuat baik kepada mereka. Tetapi jangan tingkatan menjadi akhila, menjadi saudara dekat, teman dekat yang kita percayakan urusan agama kita kepada mereka, yang kita percayakan urusan-urusan pribadi kita kepada mereka. Itu jangan. Ya. Ini penting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jangan menjadikan mereka sebagai wali, yaitu tempat bergantung, tempat menolong, ya, dan seterusnya. Ya, ya. Sehingga Islam itu benar-benar di pertengahan, ya, di pertengahan sekali. Tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. Ya, itu ciri daripada Islam itu sendiri. Ya. Contoh ma'asyiral muslimin, kebanyakan yang terjadi penyimpangan di dalam masalah agama, ketika mereka condong kepada salah satu atau terlalu meremehkan salah satu. Misal, orang yang terlalu ekstrim dalam memahami ayat-ayat tentang kafir, maka dia akan jadi khawarij. Mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pelaku dosa besar, dan seterusnya. Kemudian ada lagi kelompok yang mereka ya menganggap kafir itu perkara yang remeh. Perkara yang sepele. Ya. Menganggap kafir itu seperti permainan. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka biasanya ini orang-orang yang liberal, orang-orang yang mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada ucapan-ucapan dan tindakan mereka. Maka Islam pertengahan, ma'asyiral muslimin. Pertengahan sekali lagi. Ya. Kita tidak boleh mengkafir-kafirkan kaum mukminin. Tapi kalau memang ada orang kafir, ya dia kafir. Dia Yahudi, dia Nasrani. Ya dia kafir. Selesai, sudah. Kan begitu. Kalau dia Muslim, masih sholat, ya Muslim dia. Nggak usah dikafirkan. Dia Muslim. Tapi dia melakukan dosa. Maka kata para ulama, dia mu'minun bi'imani, fasikun bi'fisqih. Dia mu'min dengan keimanannya, dia fasik dengan kefasikannya, dengan dosa-dosanya. Ya misalkan zina. Iya dia kalau dia mengakunya muslim masih kelihatan sholat dia muslim, mukmin di imani. Tapi dia fasik bi fisqi. Pemabuk misalkan. Ya dia mukminun bi imani tapi fasikun bi fisqi. Fasik dengan kefasikannya. Sehingga kita harus bisa membedakan ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, perkara-perkara keimanan yang kita bahas itu penting untuk kita hati-hati. Karena kalau kita salah mengkafirkan seorang muslim, ya, mengqala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Kalau kita mengatakan kepada seseorang wahai kafir, kemudian yang dituduh itu bukan orang kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Atau mengatakan kepada seseorang, ya fasik, padahal yang dikatakan tadi tidak fasik. ya'aduwallah, padahal yang dipanggil tadi bukan musuh Allah. Maka si pemanggil inilah yang akan menerima tuduhan baliknya, dosa baliknya tadi. Maka bahaya, dosa besar. Ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam menuduh. Kalau memang ada saudara kita yang berbuat dosa, nasihati saja. Bahkan kalau ada yang berbuat kesyirikan, nasihati. Ancamkan dengan ayat-ayat dan hadis. Ya, sampaikan. Misalkan kita dapati seorang berbuat syirik. Jadi sampaikan, dipahamkan itu kesyirikan, kemudian disampaikan dalil-dalilnya ya tentang bahaya kesyirikan. Melihat seseorang judi, ya kita sampaikan, nasihati. Melihat seseorang mabok, ya. Gimana kalau melihat orang mabok? Dinasihati? Melihat orang mabok dinasihati atau gimana? Dinasihati enggak? Ya enggak usah orang lagi mabok dinasihati. Enggak usah, nanti kalau sudah sadar dinasihati. Kalau dia maboknya itu di kamar, kita tutup rahasianya. Kalau maboknya di pinggir jalan, ya sudah. Ya, enggak usah ditutup rahasianya. Kalau di negeri Islam, kata Rasulullah SAW, fajlidu dicambuk 80 kali. Masih minum lagi, fajlidu cambuk 80 kali. Masih minum lagi, fajlidu 80 kali cambuk. Masih minum lagi, firrabi'ah faktuluh. Hukum mati dia, penggal kepalanya. Tapi tentunya ini adalah yang menjalankan adalah pemerintah. Ini khitobnya kepada pemerintah, bukan kepada rakyat, bukan kepada kita. Kita cuma menyampaikan hadis. Ya. Oleh karena itu ketika zaman khamr itu belum diharamkan, Rasulullah itu tidak menegur orang yang lagi sholat sambil mabok. Ya, lagi sholat mabok. Rasulullah enggak menegur. Padahal Rasulullah enggak senang. Umar bin Khattab enggak senang. Dan bicara kepada Rasulullah, tidakkah diharamkan saja wahai Rasul ini khamr? Sampai Rasulullah turun tentang ayat haramnya khamr. Ketika turun ayat haramnya khamr, seluruh penduduk Madinah yang ketika itu di rumahnya itu kendinya isinya khamr dibuang di jalan. Sampai diceritakan gang-gang di Madinah itu banjir khamr, merah semua. Dibuang semuanya karena takwa. Karena takwa. Tapi jangan menasihati kalau lagi mabok. Namanya orang lagi mabok dinasihati ya malah enggak karuan. Kalau sudah sadar, dinasehati. Ittaqillah ya akhi. Karena kita cuma bisa menasehati. Beda kalau pemerintah. Ya, tangkap cambuk 80 kali. Lepaskan 80 kali. Masih mabuk lagi, tangkap cambuk 80 kali. Masih mabuk lagi, tangkap cambuk 80 kali. Ketangkap lagi, mabuk lagi keempat, faktuluh. Hukum mati. Itu kalau pakai hukum Islam. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau tidak diterapkan? Ya sudah kita doakan saja semoga taubat. Ya, kita tidak usah putus asa. Yang penting kita sampaikan saja. Ya, insyaallah selama dia masih meyakini itu haram, masih ada kemungkinan dia bisa tobat. Namanya manusia. Dia masih meyakini, ya saya tahu saya ini haram, ini dosa. Ya berarti ada kemungkinan dia bisa bertobat. Doakan, nasihati. Ya. Beda kalau orang yang menganggap, halal ini halal, halalan thayyiban. Nah itu beda urusan. Ya, itu kalau dia, khamr itu kan haram bidzaruri. Haram yang seluruh kaum muslimin itu paham itu haram. Sehingga kalau dia sampai menghalalkan khamr, maka dia kafir. Karena dia menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas haram. Tapi kalau dia masih menganggap haram, tapi karena hawa nafsu dia minum, ya, maka tadi mukminun bi imani fasikun bi fiski. Dia mukmin dengan keimanannya tapi dia keluar dari ketaatan karena kemaksiatannya. Ya. Dan dosa mabok ini bukan dosa bid'ah ya. Kecuali kalau dia niatkan mabok sebagai ibadah. Itu akan jadi bid'ah. Karena dari zaman Rasulullah mabuk itu sudah ada. Jadi yang namanya bid'ah itu kan syai'un mukhtara tudahi syari'ah yuqsadu bisuluk ilaha al-mubalaghah fid din. Ada tiga kategori intinya. Perkara baru bertentangan dengan agama kemudian diniatkan sebagai ibadah, berlebih-lebihan dalam ibadah. Khamar sudah ada pada zaman Nabi? Sudah ada. Kemudian menyelisihi Nabi enggak? Menyelisihi syariat. Kemudian dianggap ibadah tidak? Tidak. Ya, maka bukan bid'ah. Tapi kalau ada orang misalkan dia pengen zikirnya mantap, pengen zikirnya khusyuk, kemudian dia minum khamar, nyabu. Jadi bid'ah enggak? Jadi bid'ah karena dia niatkan sebagai ibadah. Ya alhamdulillah sudah ketangkap pesantrennya yang mau zikir tapi nyabu-nyabu. Minum sabu-sabu, apa? Minum. Kalau sabu-sabu itu minum apa, Pak? Ngisap. Ketangkep alhamdulillah, penjara ya sudah, syukur. Ya. Jadi intinya pengedar narkoba atas nama agama, ngunet peci, ayo majlis zikir, setelah itu jual. Pengen mantep nih konsumsi ini. Itu terjadi, alhamdulillah ketangkep. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini jauh lebih berbahaya daripada peminum khamr. Bahaya, karena dia mengatasnamakan agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita, keluarga kita dari berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat, ya khususnya perbuatan minum khamr yang sangat dosa. Dan semoga ya saudara-saudara kita yang masih berbau khamr seperti itu segera diberi hidayah dan dijauhkan dari perbuatan dosa tadi. Karena umur itu kita nggak tahu sampai kapan. Jangan sampai mati lagi megang apa namanya botol khamr. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Ingat ya kemarin kita sudah takziah berurutan tuh. Takziah subhanallah hari Sabtu, takziah hari Jumat, hari Ahad, takziah. Ya jadikanlah pelajaran bagi kita, semuanya akan mati, kita akan mati. Maka tubillah, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kebaikannya untuk diri kita masing-masing. Umur tidak ada yang tahu, bisa saya duluan atau antum duluan. Ya, dan kita meminta kepada Allah supaya husnul khatimah. Dan jangan memvonis buru-buru. Masih ingat kisah yang satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Kemudian si ahli ibadah itu memvonis ahli maksiat, Allah tidak akan mengampunimu. La yaghfirullahu lak, Allah tidak akan mengampunimu. Kemudian Allah jawab, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla yaghfira li fulan?" Siapa yang lancang mengatasnamakan aku bahwasanya aku tidak mengampuni fulan? Faqad ghafartu fulan, sungguh aku ampuni dosanya fulan, wa ahbatu 'amalak, dan aku hapuskan amalan-amalan ibadahmu. Sudah 60 tahun. Yang satunya ibadah 60 tahun, yang satunya 60 tahun maksiat. Subhanallah yang diampuni masuk surga yang maksiat. Kenapa? Dia mau taubat. Tapi kenapa yang ahli ibadah tidak masuk surga? Karena dia sombong dan lancang mengatasnamakan Allah memvonis seseorang tanpa ilmu. Ya. Maka hati-hati. Yang soleh jangan sombong dengan kesolehannya. Yang berdosa jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Wanita pezina saja bisa masuk surga ketika menolong anjing yang kehausan. Yang membunuh 100 orang saja bisa masuk surga ketika dia melangkah kakinya untuk bertobat. Apalagi dosa yang di bawahnya, khamr itu masih di bawahnya pembunuhan, masih di bawahnya zina. Ya, tobat pada Allah. Tubillah taubatan nasuha. Semoga Allah menerima tobat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.